Xiaomi atau Poco namanya kalau tidak memamerkan skor. Nunggu Dokter Budiansyah ya, Sudbarit. Naam. Sudbarit jadikan co-host coba, udah ya. Abi Ismail nanti bantu rekam nggak apa-apa. Sat. Dokter Budiansyah itu namanya siapa? Udah masuk belum dia? Beliau mau coba ganti background dulu. Sat. Nanti untuk pertanyaan itu berapa lama ya waktunya? Coba. Biasanya ya paling 11.30, tapi biasanya 11.30 Dokter Budian masih pengen jawab lagi gitu. Oh gitu. 11.15 sudah mulai masuk. Ya. Kamu jawab. Tuh, Dokter Budiansyah tuh, Budiansyah Abunizar. Naam. Sudbarit ganti aja namanya jangan Majidah Kukis. Gimana caranya? Gitu, moderator atau apa? Oke. Cara gantinya gimana? Rename. Saya bentar. Rename ada rename sama. Kamu jawab tapi pakai. Oh iya ya. Kevin ya, dokter. Ana lagi nyanyi dari mana kemarin ini masukin ganti background. خلاص نبدأ نترك الخلفية بعد الدرس. الخلفية كيف؟ أنا كنت أريد أن أغير الخلفية نسيت من أين. نعم. تبدأون. ندخل العضاء. نعم يبدأ يا أخي الكريم. فتوحي؟ نعم أنا أبدأ إن شاء الله. نعم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. الحمد لله رب العالمين. نشكر على نعمه والفرصة التي أعطانا اليوم حتى نحتفل في هذه الفرصة العجيبة إن شاء الله. طيب صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله اليوم قد جاءنا الأستاذ بوديانشاه دكتور بوديانشاه وسنستمر دراستنا إن شاء الله هذا اليوم. نعم وقبيل ذلك نرجو للإخوان أن يفتح ماذا فيديو يفتح حتى نرى وجوهكم والسؤال إن شاء الله بعد نهاية الدراسة. نعم. طيب نبدأ إن شاء الله. الأستاذ دكتور بوديانشاه الوقت إياه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فيا أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعم. نلتقي بكم مرة أخرى في درس النحو وكما ذكرت لكم في الأسبوع قبل الماضي قبل الإجازة أننا سوف نقرأ في هذا اليوم الكتاب فلذلك أريد أن يقرأ أحدكم بداية من الطلاب وبعد ذلك من الطالبات فطبعا الغرض من ذلك التدريب بداية وكذلك أريد أن أعرف المستوى العام بالنسبة للمشاركين في هذا الدرس ولذلك أريد أن يقرأ أحدكم بداية من الطلاب فنقرأ من بداية ما درسنا يمكن أن يعرض الكتاب هنا على الشاشة Lau sama. Kuma pada dalika yakra ahadukum. Yakra minatullah bidayatan kamakulna. Nah. Ana saqra ya Ustaz. Nah. Anta satakra, lakin qabla dhalika uridu an aqula muqaddima fi ma yata'allaq bi al huruf al arabiyyah. Naam. Fa awwal ma uridu an aqulahu ma yata'allaq bi tariqati al kitabah fi al lughah al arabiyyah. Taban labudda min an ya'rif al jami' anna al asla fi al kitabah fi al lughati al arabiyyah min ghairi wad'i harakat. Min ghairi an takuna hunaka harakat ala kulli harfin min al-huruf al-waridah madha fi al-kitabah fi ma yusamma bi al-kitabah al-maktubah. Fahadha huwa al-asl. Fahadha huwa al-asl. Wa innama najidu ba'da al-kutub mushakkalah bi hadhihi al-harakat. Nahnu nanzuru ila haqiqati hadhihi al-kutub limadha ullifat. فنجد أن الكتب التي ألفت والغرض من تأليفها التعليم نجد هذه الكتب مضبوطة ضبطا كاملا كما هو الحال بالنسبة للكتب المؤلفة لتعليم اللغة العربية أما في غير الغرض التعليمي فنجد تلك الكتب من غير ماذا هذه الحركات فأنتم كما نسمع نحن عندنا في لغتنا يسمون ماذا حروف غن غد هذا هو الأصل فلذلك إذا رأيت في الجرائد والمجلات فلا نجد جريدة ولا مجلة كتابتها مضبوطة بشكل ضبطا كاملا لماذا؟ لأننا كما قلنا قبل قليل هذا هو الأصل في الكتابة باللغة العربية وكما تعلمون أنتم كذلك عندما رأيتم هذا الكتاب الذي بين يدي كل واحد منكم هذا الكتاب ليس فيه ضبط وهذا هو الأصل وهذا هو مثال الأصل لكن كيف نقرأ هذا يحتاج إلى مدد تدريب فأنا في تدريسي لكم في هذا المكان نريد كذلك أن نتدرب على الطريقة الصحيحة في القراءة كما أننا كذلك نحاول بعد ذلك أن نتعرف موضع كل كلمة في جملة بمعنى أننا نعرف كيف نضبط هذه الكلمة ضبطا صحيحا نعم فكما قلنا هذا هو ماذا الأصل طبعا كنت أريد أن أتحدث عن تاريخ الكتابة في اللغة العربية وكذلك ما يتعلق بالحروف العربية فإذا سئل أحدكم ما الفرق بين الحروف الأبجدية والحروف الهجائية؟ هل هناك من يعرف ما الفرق بين الحروف الأبجدية والحروف ماذا هنا الهجائية؟ من منكم يعرف؟ طبعا الحروف هنا الأبجدية الغرض من ذلك في الأصل للقراءة أفعل الكتابة عفوا أما بالنسبة للحروف الهجائية الغرض منها هنا ماذا للقراءة نعم وطبعا بالنسبة للحروف الأبجدية هذا هو الأصل والحروف الهجائية هذا هو الفرع فلذلك إذا قال أحدكم ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء هذه حروف أبجدية هذا خطأ لأن الحروف الأبجدية ترتيبها غير الحروف ماذا الهجائية أو الحروف الألفبائية يقال كذلك الحروف الهجائية والحروف ماذا الألفبائية كذلك فترتيبها الحروف الهجائية ماذا أ ب ج د ه و ز ح ط ي ك س ع ف ص إلى آخره هذه هي ماذا ترتيب الأبجدي وطبعا بالنسبة لهذا الترتيب نجد هنا adad al-huruf al-hijaiyah al-abjadiyah kam adaduha? Adaduha 28 harfan. 28 harfan. Wa hadhihi al-huruf al-asl manqulah an al-kitabah as-siryaniyah. Wa yaquluna kadhalika min al-kitabah al-aramiyah kadhalika. Bimana fil asl anna hadhi huruf lam takun mawjudatan lada al-arab. Wa innama al-arab kanu madha ya'khuduna tariqata al-kitabah min umamin ukhra. Wa in kanat hadhi al-umma min nafsi madha as-sulalah al-lughawiyah as-samiyah. Naam. Walidhalika indama naqalu ففي الأصل ليس هناك حروف متشابهة أو ما يفرق بين الحروف المتشابهة فكان شكل الباء والتاء والثاء والنون ماذا على شكل واحد وكذلك الجيم والحاء والخاء كلها مكتوبة من غير نقط وكذلك الدال والذال والراء والزاي والسين والشين فليس هناك ما يفرق بين السين والشين وبين الصاد والضاد وبين الطاء والضاء وإذا سئل أحدكم من المخترع لهذه الحركات التي نعرفها اليوم لا عفوا ليس الحركات وإنما تلك العلامات التي تميز بين الحروف المتشابهة من هناك عالم اسمه نصر بن عاصم الليثي نصر بن عاصم من الليثي فهو أول من فرق بين الحروف المتشابهة فكان يقول الباء هنا نقطة واحدة تحت الحرف والتاء نقطتان فوق الحرف والثاء ثلاث نقط فوق الحرف والنون نقطة واحدة بين يدي الحرف ثم يأتي إلى جيم وحاء وخاء قال الجيم هنا نقطة واحدة أين بين يدي الحرف والحاء من غير نقطة وخاء نقطة واحدة فأنت إذا رأيت إلى المصحف القديم في أيام الصحابة طبعا هذه الأشياء كلها موجودة هنا في المتحف وطبعا كما هو معروف أن المتحف في تركيا نجد ماذا أشياء تراثية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكن لمن زار هذا المتحف أن يرى ماذا المصحف الأول كيف كتب فليس هناك ماذا هذه العلامات التي تفرق بين الحروف المتشابهة في هذا المصحف فأول من فرق بين الحروف المتشابهة كما قلنا قبل قليل نصر بن عاصم الليثي فهو الذي فرق بين هذه الحروف ماذا المتشابهة نعم طبعا كان الترتيب المعروف بعد النخر هذه الحروف من اللغة الأخرى إلى اللغة العربية كما قلنا هو الترتيب ذلك الترتيب المعروف عندهم ولكن بعد أن اخترع نصر بن عاصم هذه العلامات التي تميز بين الحروف المتشابهة بدأ هو يرتب ماذا مرة أخرى هذا الترتيب ورتبه فكان الترتيب ماذا نقول ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره فهذا من وضع هذا الترتيب ونصب بن عاصم الليثي بعد أن فرق بين الحروف ماذا المتشابهة ولكن بعد ذلك هناك فرق في الاستعمال فأنت عندما تكتب مثلا رسالة فأنت تريد أن تكتب أ ب س د لا نكتب ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء لا وإنما نستخدم ماذا الحروف الأبجدية فنقول أ ألف باء جيم دال هاء وهكذا وهذا الذي يسمى بالترتيب ماذا الأبجدي بالنسبة للترتيب الأبجدي كما قلنا قبل قليل عدده 28 حرفا لم يدخل في ذلك ماذا هنا الألف الترتيب الأبجدي ليس هناك ألف لكن في الترتيب الهجائي الألفبائي فهناك ألف والسؤال aina hadhihi al-alif fi at-tartib al-hijai al-alif ba'i. Man minkum ya'rif aina hadhihi al-alif? Naam ya ikhwan ya akhawat, aina hadhihi al-alif? Taban بالنسبه لالف هذه في الاصل همزه. الالف الذي في الترتيب الابجدي وفي الترتيب ماذا؟ الهجائي الحرف الاول هذه همزه. وانما قيل الف هنا مجازا. لكن هي الهمزه. فلذلك نحن نفتقد في الترتيب الابجدي ماذا؟ حرفا واحدا وهو الالف. وليس ذلك الحرف الذي وقع في بداية الترتيب. وكذا الأمر بالنسبة للترتيب الألفبائي الهجائي. الحرف الأول هذه هي الهمزة، وإنما قيل الألف مجازا. ولكن أين هذه الألف في الترتيب الألفبائي في الترتيب الهجائي؟ والسبب في ذلك لأننا نجد ماذا؟ العدد مختلف بين الحروف الهجائية والحروف الأبجدية. الحروف الأبجدية عددها 28 حرفا، أما بالنسبة للحروف ماذا هنا الهجائية الألفبائية فنحن نجد عدد حروف اللغة العربية كم؟ 29 حرفا. والسؤال هنا أين الألف الحقيقي في الترتيب الألفبائي الهجائي؟ لم ألف. لماذا نقول لام ألف؟ أين الألف؟ بعد اللام. بعد اللام. لكن لماذا جاء باللام؟ لماذا نجد هذه اللام مع هذه الألف؟ من منكم يعرف الإجابة؟ مع أن اللام قد ذكر، حرف اللام قد ذكر، أليس كذلك؟ لام ميم نون واو. أليس كذلك نقول لام ميم نون؟ لام ألف همزة؟ يا أليس كذلك؟ فاللام مذكورة قبل ذلك، لكن لماذا نقول هنا لام ألف؟ السبب في ذلك لأن الألف لا يمكن ماذا؟ النطق. لا يمكن نطق هذا الحرف وحده. لماذا؟ لأن الألف في اللغة العربية ماذا؟ لا تقبل الحركة. الألف في اللغة العربية لماذا؟ ماذا يعتمد على اللام؟ لأنها لا تقبل الحركة، فلذلك جاءت بهذه اللام. طبعا لابد من أن يعرف الجميع أن الحروف في اللغة العربية ماذا؟ مؤنثة. الحروف في اللغة العربية ماذا؟ مؤنثة. فلذلك نقول هذه ألف، هذه باء، هذه تاء، هذه إلى آخره. فالحروف في اللغة العربية ماذا؟ مؤنثة. بمعنى أن العرب يؤنثون هذه الحروف. واضح؟ ولذلك قلنا إن الألف هي تلك التي تعتمد على اللام. والسؤال لماذا المستعمل هنا هذه اللام؟ وبداية لماذا تعتمد على اللام؟ نعم، طبعا بداية السؤال الأول، لماذا تعتمد هذه الألف على اللام؟ والسبب في ذلك الإجابة، والسبب في ذلك لأن الألف في الأصل لا تقبل الحركة. فلكي تظهر هذه الألف، لكي تظهر أو يظهر وجود هذه الألف، يؤتى باللام فتعتمد الألف هنا هذه اللام. فلذلك نقول ماذا؟ لام ألف أصله لا. إذا قرأنا لام ألف ماذا نقرأ؟ لا. واضح؟ نعم. السؤال عن لماذا المختار هنا اللام؟ لماذا المختار هنا اللام وليس ماذا؟ حرفان آخر. هنا سؤال آخر، لماذا المعتمد هنا اللام؟ قالوا هذا من باب الإحسان، حيث إن هذه الألف التي يقال بعد ذلك في آل، أنتم تعرفون الكتاب، الكتاب واستعمل دائما وإن لم تكن هذه ألفا وإنما هي ماذا؟ همزة وصل، ولكن من حيث الصورة هي ماذا؟ على صورة الألف. Fabi babil ihsan kama stumila alhamzah ma al ustumila kadzalika huna madha al alif ma al lam wa sabab fi dhalika binisbah li al harf al ta'rif harf al ta'lim nam ayna harf al ta'rif al alis kadhalik harf al ta'rif huna al wa ikhtalafa al ulama hal al ta'rif huna alhamzah alhamzah wasl wa al aw al lam wahdaha ثم ذهب الخليل إلى أن التعريف هنا اللام ولكن في النطق لابد من الاعتماد كذلك على هذه مذهب هذه الحمزة التي للوصل وسبب في ذلك لأن لام التعريف هنا ماذا ساكنة فلا يمكن في اللغة العربية ماذا النطق بالساكن فاعتمدت هنا هذه اللام على هذه الحمزة التي نقول في سورة هنا الألف فإحسانا لهذا استعمل كذلك عندما نريد أن نظهر حرف الألف على اللام هكذا قال النحويون في هذا الترتيب وفي الحقيقة لا بد من أن نقول كذلك إن الحروف الأبجدية ليس عددها 28 حرفا وإنما نقول 29 حرفا فلا بد من زيادة الألف الحقيقي الحقيقية ولكن العدد انظر العدد في الترتيب الأبجدي في الحروف الأبجدية عدد حروف اللغة العربية كم 28 حرفا فقط بينما نجد عدد الحروف الهجائية أو الألفبائية كم عددها 29 حرفا فلا بد في الأصل من ماذا من المساواة لا بد من المساواة فلذلك نجد بعض العلماء ينادون بإضافة حرف الألف إلى الحروف الأبجدية فنعود مرة أخرى إلى حديثنا فقلنا قبل قليل إن الأصل في الكتابة باللغة العربية من غير وضع هذه الحركات فلذلك طبعا عندما كتب أحد الطلاب خطابا للمدير فنجد بعضهم ماذا يضبطون خطابه ماذا ضبطا كاملا فهذا ماذا مخالف للأصل فالأصل في الكتابة باللغة العربية من غير وضع هذه الحركات وإنما نجد هذه الحركات كما قلنا في الكتب التي الغرض من تأليفها ماذا هنا التاء التعليم فنجد هذه ماذا الحروف مضبوطة ضبط كاملا كما هو الحال بالنسبة للمصحف اليوم وكذلك ماذا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والكتب التي ماذا ألفت الغرض من تأليفها التاء التعليم وهنا طب يا أستاذ أليس هذا الكتاب الآن للتعليم نعم للتعليم لكن هذا التعليم لا يتعلق بطريقة الكتابة وإنما بقواعد اللغة العربية ولذلك نجد هذا الكتاب غير مضبوط بشكل ضبط كاملا الأساس أن الطالب الذي قد تعلم مبادئ هذه القواعد العربية قد عرفت ماذا؟ قد عرفوا كيف طريقة القراءة فهنا إن شاء الله سوف نبدأ ندرس في الأسبوعين الكتاب وفي الأسبوع الثالث للقراءة وكذلك سوف نفصل الأشياء التي نقرأها سنتعلم كذلك كيف نقرأ جيدا نعم آسف قد طولت أنا في المقدمة فتفضل لمن يريد أن يقرأ نقرأ من البداية وهو في باب ماذا؟ نعم سيد نعم تفضل من المقدمة يا أستاذ من المقدمة هل تريدون المقدمة؟ المقدمة طويلة لكن إذا أردتم ممكن مقدمة طب أحسن أريد مقدمة المؤلف لا مقدمة المؤلف ليس مقدمة طبعة هو نفس المؤلف نعم إذن اقرأ مقدمة الطبعة التاسعة ولا شيء كم هنا؟ نعم أين المقدمة؟ ارفع أين الصفحة؟ الصفحة ليست في المقدمة لو سمح. الذي يفتح الكتاب ارجي لي مقدمة الطبعة 29. يا إخوان ارفع الصفحة. هذا halamannya di ke atasin. Halaman 24 ya. Yang share screen. أنا أفهم تحدثت باللغة العربية قبل قليل، أرجو أن يكون الجميع يفهم الكلام جيدا. نعم. Terus naik lagi. Naik lagi halaman sebelumnya. Ya taqidul katsirun. Tulisannya itu. Mulakhas qaidul lugha bismillah muqaddimah tab'ah. Terus, masih jauh ini belum dipelajari ini. Terus. Terus. Sebelumnya. Ah, ada huwa nakrona. Hah? Terus naik lagi, satu lagi. Halaman 3. Halaman? Halaman 3. Enggak usah yang yang mukadimah yang keduanya aja. Mukadimah yang terakhir. Halaman 17. 17 ya, coba. Sarbana. Sebelum juzul awal. Nah, sebelum ini. Dua. Terus. Ini ada apa namanya? Ada indeksnya sebelum indeks. Sebelum indeks dua halaman. Naik satu lagi, udah naik lagi satu dua halaman lagi. Kalita. Oh, terus lagi masih belum ya? Halaman 3. Hah? Nah, halaman 3 baru kata kita loncat lagi ke sofa awal. Ya ikhwan, ini nasihat bagi semuanya, ketika kita punya buku baru yang harus kita baca duluan adalah mukaddimah dan khatimah. Sebelum kita masuk ke apa yang ada di dalam kitab, kita harus membaca dulu mukaddimah dan khatimah. Supaya apa? Supaya kita mendapat gambaran apa yang ditulis oleh mu'alib di bukunya. Karena mu'alib di mukaddimahnya itu akan menerangkan hal-hal yang ada di dalam buku yang dia tulis. Walidzalika idza ishtara ahaduna kitaban fa awwal ma yabda bi al-qira'ah yaqra bidayatan al-muqaddimah. Fa fil muqaddimah madza dzakara al-mu'allif tasawwuran 'aman li al-kitab alladhi al-lafahu. Wa nahnu bi qira'atina lil muqaddimah yumkin ba'da dzalika an na'rifa tasawwuran 'aman li hadza al-kitab wa ma yahtawihi hadza al-kitab min al-mawdu'at al-mufassalah. Naam. Halaman 3 berarti halaman pertama berarti ya. Nah ini dia, hadza huwa. Di sini aja ya, nggak apa-apa. Oke, akhi, mulai. Taib, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-mu'allif, hafizahullah ta'ala, mulakhasu qawa'idil lughatil arabiyyah. Nah. Muqaddimatu at-tiba'ati at-tasi'ati. Undur. Ini agak susah ya dibacanya. Ya, coba dengarkan cara bacanya. Muqaddimatu at-tiba'ati at-tasi'ata asyrata. Ini bagi anak-anak yang mau agak susah untuk al-adad at-tartibi. Cara bacanya muqaddimatu at-tiba'ati at-tasi'ata asyrata. Naam. Muqaddimatu tibata at-tab'ati at-tab'ati muqaddimatu at-tab'ati at-tasi'ata asyrata ahsan hakadha hal anta tas'al at-tasi'ata asyra limadha huna naqult at-tasi'ata asyra mabniyalah fathil juz ain fathil juz aini hakadha binisbah limadha at-tartib al-murakkab tarkiban majziyan fil adad sawa kana adadan adiyan aw adadan tartibi tartibiyan fala budan yakuna mabniyan ala fathil juz aini fanaqul muqaddimatu at-tab'ati at-tasi'ata asyrata nam ibda taim yataqidul katsiruna anna qawa'idal lughah anna qawa'idal lughati al-arabiyyati ala janibi kabirin min as-su'ubati ala janibin kabirin min as-su'ubati wat-taqyidi wat-ta'qid wat-ta'qidi nعم bihaitsu ya'tadhiru ala ayyi ala ayyin shakhsin bihaitsu yata'adharu bihaitsu yata'adharu ala ayyi shay ala ayyi shakhsin ay an yalima an yulimma biha ilmaman kafiyan ma lam yatakhassas fi dirasatiha nعم wa yarji'u sababu hadha li'tiqadi ويرجئ سبب هذا الاعتقاد الى ان هذه القواعد يتم دراستها بصوره مجزأة دون الربط الكافي بين تقسيماتها المختلفة نعم فتظل مشتتة في الأذهان كذا lagi ngajar ya kakak lagi ngajar telepon aja ya نعم فتظل مشتتة في الأذهان فَتَضَلُّ مُشَتَّتَةً فِي الْأَذْهَانِ نعم يكفي انظر يعتقد الكثيرون أن قواعد اللغة العربية على جانب كبير من الصعوبة والتعقيد مفهوم هذا الكلام banyak orang menyangka bahwasanya belajar apa tata bahasa Arab itu merupakan sesuatu yang betul-betul sangat susah dan nyelimet ada ta'qid ya susah dan nyelimet di mana anak lebih lah Indonesia. Jelimet bukan nyelimet. Teman-teman ahli logos Jawi ada sekitar kia futuhi. Nyelimet atau jelimet ahli logos Jawi ya? Nah, Master. Nah. Hada huma at-taqid. Bihaitsu yata'adharu, huna bihaitsu yata'adhar. Oh, jadi ngajar terjemahan juga jadinya ini. Man tabahal antum tafhamuna hadha min ghairi tarjamah? Jadi kadang-kadang pembelajaran itu apa? Tidak semua orang bisa belajar. Balidaya bihaitsu yata'adharu 'ala ayyi shakhsin an yulimma biha ilmaman. Teman, alamma yulimmu bi ma'na huna madza? Arafa ma'rifah syamila. Alamma yulimmu bi ma'na arafa ma'rifatan syamila. يقول هنا أن يلم بهذه القواعد وها هنا يرجع إلى قواعد اللغة العربية أن يلم بها إلماما كافيا pengetahuan apa bisa memahami dan mengetahui semua kaidah bahasa Arab secara apa cukup malam yatakhassas teman malam yatakhassas ini sangat sukar dipelajari. Anda mau nanya teman-teman yang ada di sini juga takutnya malah malu ya nggak tahu di, pertanyaannya. Ma hadhihi aswal ana atrah soal. Man minkum ya'rif ma nau ma hadhihi? Man minkum min al-hadirin man ya'rif naw'a ma huna. Taman ma ala anwa. Jadi ma itu macamnya banyak. Nah, sekarang ma yang ada di depan kita ini apa, siapa yang tahu? Al-mausulah, Ustaz. Al-mausulah. Hakadha ikhtalafa al-juha juhala. La yumkin an takuna ma hadhihi mausulah. Masdariyah. Hadhihi ma masdariyah dar dharfiyah. Ma hadhihi ma madha masdariyah dharfiyah. Makanya terjemahannya apa kalau kita terjemahkan ma di sini? Selama. Seperti ma da mati samawatul an. Selama apa adanya langit dan bumi. Di sini selama apa dia tidak apa di sini yatakhassas apa? Tidak mengkhususkan diri untuk mempelajari kaidah-kaidah tersebut. Jadi ma hadhihi ma nawmahuna ma hadhihi ma masdariyah dharfiyah. Yaqul huna ala syakhsin an yulimma biha ilmaman kafian ma lam yatakhassas fi dirasatiha. Fa ma hadhihi madha qulna qabla qali ya ikhwan ya akhwat? Ma masdariyah. Masdariyah laysat masdariyah faqat wa innama masdariyah dharfiyah. Jadi ma itu yang masdariyah, ada yang masdariyah saja, ada yang masdariyah dharfiyah. Kaifa nufariqu bainahuma? Kaifa nufariq bainahuma? Bil ilm. Bil ilm? Bil ilm. Akhi lan tanala al ilma illa bisittatin. Sedikit-sedikit insyaallah. Nah. Jadi ma di sini adalah ma masdariyah dharfiyah. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu selama. Selama dia tidak mengkhususkan diri untuk mempelajari kaidah-kaidah tersebut. Nah. Sebab wa yarji'u sababu hadza li'tiqad wa yarji'u sababu hadza li'tiqad. Anggapan ini sebabnya adalah apa? Anggapan bahwasanya belajar kaidah bahasa Arab itu susah, belajar kaidah bahasa Arab itu nyelimet. Sebabnya apa? Wa yarji'u sababu hadza li'tiqad ila anna hadhihi alqawaid apa? Jadi anggapan ini sebabnya terjadinya kenapa? Karena pengajaran kaidah bahasa Arab atau tata bahasa Arab itu apa? Dipelajarinya secara apa? Secara terpilah-pilah. Secara terpilah-pilah budi rasulha bi suratin mujazzaah. Secara apa? Terpilah-pilah. Tanpa ada apa? Hubungan yang cukup di antara apa? Yang dipilah-pilah tadi. Baina taqsimatiha al-mukhtalifah. Makanya apa? Fatadhallu hadhihi al-qawa'id musyattatatan. Apa musyattatatan? Terpisah, bercerai. Bercerai-berai. Di mana? Fi adhan ha'ula ad-darisin. Kenapa? Karena cara pengajarannya itu terpisah-pisah. Ya. Tidak ada yang menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Akhirnya apa? Ilmu tentang kaidah bahasa Arab apa ada di dalam benak setiap yang belajar dalam kondisi yang terpisah pi sisa tercerai berai. Hadha huwa al-ma'na. Mafhum ya ikhwan ya akhwat, al-mafhum anna la utarjim lakhir. Kama dzakara al-ustadz tuhi anna hunaka man lam ya nam. Man lam yutqin al-lughata al-arabiyyah. Well, insyaallah yani ma'a al-musharaka fi hadha ad-daras sawfa tataqaddam lughatuhu al-arabiyyah. Nam. Nam. Wa uridu qaryan akhar min at-talibat. Baik, siapa yang raise hand angkat tangan nanti ditunjuk oleh panitia. Tafadhol ya. Dari talibat siapa yang mau baca? Nanti tolong yang ada pertanyaan ya, yang ada pertanyaan di sini tuliskan. Apakah yang berhubungan dengan i'rab dengan apa semua tuliskan di sini. Nanti ditanya di akhir darsnya ya. Silakan. Baik, ayo dari talibat dari peserta putri. Tafadhal. Ya sudah agak lumayan bahasanya, biar nanti yang belum bisa ngikutin nantinya. Ya, yang sudah paham alhamdulillah dapat manfaat, kalau yang belum nanti bisa ngikutin insyaallah terbiasa. Ya. Kita ada rekamannya juga. Taib, Syifa Latifah, tafadhali. Iftah mic, iftahi mic. Nah. Bismillah. رغبة في إعانة القراء على استيعاب قواعد اللغة العربية وترتيبها في أذهانهم، فقد أعد هذا الكتاب ليجمع بين كتابين. هو ليس هناك فاعل الآن، فهذا مبني للمجهول. فقد أعد. نعم. فقد أعد هذا الكتاب ليجمع بين كافة القواعد بصورة مبسطة سهلة ومرتبة مع توضيح كل حالة بالأمثلة والجداول. سنتي طبعاً هذه طالبة من الطالبات المتقدمة في معرفة اللغة العربية. أنا لمست فيك الإتقان وجزاك الله خيراً، لكن إذا سئلت ما يرب رغبة يا طالبة يا قارئة، ما يرب رغبة؟ فقط أريد أن أسبر معلوماتك. ما يرب رغبة؟ هل شك؟ هذا مفعول لأجل. نعم، مفعول لأجلي. فهمت الآن؟ نعم. رغبة في إعانة القراء الاستيعاب. ما معنى الاستيعاب هنا؟ المراد من الاستيعاب هنا الفهم، على فهمي. طبعا المراد من الاستيعاب هنا الفهم الشامل. Karena ada keinginan untuk menolong para pembaca untuk bisa memahami kaidah bahasa Arab dengan apa secara menyeluruh, ya, dan juga dengan apa mengatur maklumatnya di al-adhan. Mada kulna al-adhan di benak, ya, dihen huna benak. Bahasa Indonesia apa dihen? Benak. Nah, benar. Faqad u'idda hadzal kitab. Jadi buku ini sudah apa? Dipersiapkan untuk bisa apa? Ya jemaah, untuk apa? Untuk mengumpulkan semua kaidah-kaidahnya dengan cara yang apa? Mubassathah. Yang dipermudah dan mudah. Dengan cara yang dipermudah dan mudah. Tersusun murattabatan yang mudah yang dipermudahkan dan tersusun juga dengan apa? Wa ta'dihi kulli halatin. Dengan apa? Dengan menerangkan setiap keadaan kaidah tersebut dengan apa? Contoh-contoh dan contoh-contoh amana jadawil. Amana jadawil. Ya, ikhwan, mana jadawil? Tabel. Tabel. Jadawil tabel. Jelas yang kedua ya. Cepat yang talib yang lain baca sekali lagi. Talib akhir. Ana Yasir. Siapa Ustaz Futuhi? Siapa yang baca lagi selanjutnya? Baik, silakan Ustaz Barit. Siapa duluan Ustaz? Mukhtar. Halo Ustaz. Ya, tafadhal. Assalamualaikum. Wa yasurruni an ataqaddama bi tab'ati at-tasi'ata 'ashrata minhu ba'da nafadi at-tab'ati as-sabiqati. Naam. Wa qad ittaba'a fi at-tab'ati at-tasi'ata 'ashrata الأسلوب والترتيب اللذان اتبع في الطبعات وقد اتبع مبني للمجهول وقد اتبع في الطبعة التاسعة عشرة الأسلوب والترتيب اللذان اتبع في الطبعات السابقة مع مزيد من الأمثلة والشرح والإيضاح. جلس بقى ini ada yang sering salah kata penggunaan yasurru. Kadang-kadang kita sering melihat yasurruni bi an ataqaddam ilaikum menggunakan ba. Yasurruni bi an ataqaddam. Jadi kesalahan yang disebut salah kafra dalam penggunaan sarro yasurru itu adanya huruf harful jar yang masuk ke anna. Yasurruni an ataqaddam. Di sini tidak boleh yasurruni bi an ataqaddam. Tapi itu sering kesalahan sering terjadi ya, terutama di pesantren-pesantren itu suka nulis yasurruni bi an ataqaddam. Padukhul alba huna khata. Kenapa salah? Masuknya ba di sini kenapa salah? Siapa yang tahu? Karena yasurru itu fa'ilnya adalah apa? Masdar mu'awal dari an wal fi'al. Maf'ul bihinya apa? Maf'ul bihinya apa? Yasurru ni ana. Yasurruna an naltaqi fi hadzal makan. Wala yajuz an yaqula ahadukum yasurruna bi an naltaqi fi hadzal makan. Itu adalah merupakan apa? Salah kapra. Dan salah kapra ini bukan orang Indonesia saja yang salah, tetapi orang Arab juga banyak yang salah. Mereka menambahkan ba. Padahal an wal fi'l hadza huwa al fa'il. An wal fi'l huna al masdar al muawwal min an wal fi'l fi mahalli rafin fa fa'il. Yang maf'ul bihinya adalah ba'dal fi'li yasurru ni ana. Oh yasurruna nahnu. Wadih? Ya. Ada okay? Tolong dari talibat juga baca seterusnya. Mudah-mudahan jelas ya yang fakor ketiga ini. Selanjutnya dari talibat. Tep, dari talibat, tafadhol. Nah, dari talibat. Miftahul Jannah. Bismillah. Hada wa tashmalu qawa'idal lughatil arabiyyati naw'aini minal qawa'idah. أنت لماذا رفعت قواعد؟ هذا هو الفاعل. تشمل قواعد. نعم. هذا وتشمل قواعد اللغة العربية نوعين من القواعد. نعم. قواعد النحو وقواعد الصرف. نعم. طبعا يجوز لك أن تقول ماذا قواعد النحو وقواعد الصرف على ماذا هنا على البدلي على البدلية. ويجوز لك أن تقول قواعد النحو وقواعد الصرف على أنه خبر لمبتدأ محذوف. Jelas apa yang anda sebutkan barusan ya ikhwan ya akhwat? Jadi dalam pembacaan qawaid ini boleh membaca apa? Qawaida dan qawaidu. Kalau kita baca qawaida jadi badal dari nau'aini. Kalau kita baca qawaidu menjadi khabar li mubtada mahdzuf. Takdiruhu nau'aini huma qawaidun nahwi wa qawaidu as-sarf. Kalau kita baca qawaidan nahwi wa qawaid as-sarf, hadza alal badali alal badaliya. Jadi al-qawaid nahuna badal ba'd minkul daripada nau'aini. Kemudian qawaidus sarf ma'tub ala qawaidu an-nahwu. Ya, jadi cara bacanya ada dua, boleh dengan rafa, boleh dengan nas nasab. Wasili. Wasili ya talibah. Naam. Wa takhtassu qawaidun nahwi bi tahdidi wadhifati kulli kalimatin dakhilil jumlati. Limadha dakhili? Limadha dakhili? Hadha dharfu makan. Dakhila. Ahsanti, naam. Bi tahdidi wadhifati kulli kalimatin dakhilal jumlati wa dhabti awakhiril kalimati wa kayfiyati i'rabiha. Shadda 'ala al-ya, shadda 'ala al-ya wa kayfiyya. Hiya al-mushkila min al-khata' al-sha'ika dhalik min ghairi at-tashdid wa hadha khata'. Binawa wa kayfiyati i'rabiha. Naam. Wa kayfiyati i'rabiha ay anna qawa'idan nahwi tanzuru ila al-kalimatil arabiyyati min haythu annaha mu'rabatun ay ay yataghayyaru shaklu akhiriha bitaghyiri mawqi'iha fil jumlah aw mabniyatun ay la yataghayyaru shaklu akhiriha bitaghyiri mawqi'iha fil kalami. Naam, tabi hiya al-mushkila kalimat min haythu al-mafud ba'dahu laysa in anna wa inama inna min haythu inna innaha mu'raba wa laysa min haythu annaha mu'raba wa inama naqul min haythu innaha hadha khata' fi al-kitabah hadha khata' fi madha استعمال الهمزة. الهمزة هنا ماذا؟ همزة inna wa laysat anna. Min haitsu inna. Kenapa? Dimana? Dimana la budda min an naqul min haitsu innaha mu'rabatun. Laysa min haitsu annaha. Inama min haitsu innaha. Asbab fi dhalika, asbab fi dhalika li anna haitsu huna min adh-dhurub allati la tudafu illa ila al-jumlah. Jadi mudhaf taban haitsu huna mudhaf. Mudhaf ilaihnya itu harus berbentuk apa? Harus berbentuk jumlah. Sedangkan anna wasmuha wa khabaruha hadhihi laysat jumlah. Jadi kalau ada kata-kata yang didahul ada satu bentuk kalimat yang diawali dengan anna itu merupakan jumlah. Tapi apa? Sebagian daripada jumlah. Sedangkan haitsu ini harus masuk ke apa? Ke jumlah. Makanya dibacanya jangan anna tetapi inna. Paham enggak antum kata-kata anna? Kalau ada kalimat ya inna yang didahului dengan inna wa akhwatiha pasti itu adalah jumlah. Kalau ada kalimat yang ada anna dengan isim dengan khobarnya itu pasti bagian daripada jumlah. Paham enggak? Enggak mungkin paham kecuali dengan contoh. Saya contohkan anna wasmuha wa khabaruha jadi fa'il. Contohnya apa? Yu'jibuni annaka mujtahidun. Yu'jibuni annaka mujtahidun. Jadi apa di sini? Bagian. Anna wasmuha wa khabaruha fa'il. Jadi fa'il. Nah, sekarang siapa yang bisa contoh jadi maf'ul bihi? Ra'aitu annaka mujtahidun. Ra'aitu annaka mujtahidun. Ini jadi apa? Maf'ul bihi. Uhibbuka li'annaka dzaki. Uhibbuka li'annaka dzaki. Jadi apa? Majrur. Jadi fi mahalli jar, fi mahalli jarrin. Tetapi kalau inna tidak mungkin jadi bagian daripada jumlah. Tetapi merupakan jumlah. Maka di sini kita katakan annaha itu salah. Tetapi yang betul apa? Min haitsu innaha mu'rabatun. Kenapa? Karena haitsu harus diidhofahkan ke jumlah. Ya itu mungkin ini pembahasan yang agak mendalam. Tetapi paling tidak bagi yang sudah mempunyai latar belakang yang lumayan bisa dapat memahami. Oke, teruskan. Min haitsu innaha mu'rabatun. Baca Talibah. Min haitsu innaha. Min haitsu innaha mu'rabatun. Ay yataghayyaru syaklu akhiriha bitaghayyuri mawqi'iha fil jumlati. Aw mabniyatun. Ay la yataghayyaru syaklu akhiriha bitaghayyuri mawqi'iha fil kalami. Nah. Hadha huwa al-farq baina madha al-mabni wal-mu'rab. InsyaAllah kita pelajari lagi. Oke, sampai sini. Apa yang tidak jelas? Diteruskan dulu aja nanti pertanyaannya setelahnya ya. Oke. Okay. Qari minat tulab. Syukran ya ukhtah. Anti kadzalika ladaika ilman bi al-lughah al-arabiyyah. Jayidah. Naam. Silakan dari tulab ya Ustaz Futuhi, uridu qari'an. Mungkin adhul fil mawdhu' ya Ustaz. Naam. Fil mawdhu'. Kaif? نقرأ في الموضوع نقرأ بقية فقليل فقط بعد هذا سنقرأ يا فتوحي لأن لا نريد أن ننتهي من الكتاب بسرعة كل ما هنالك نريد ماذا أن يكون الاستفادة أو أن تكون الاستفادة استفادة الحاضرين ماذا كبيرة jangan sampai karena nanti pusing juga dengan keterangan anak akhirnya itu cepat-cepat juga masuk ke موضوع طيب زاد طيب ممكن هناك سؤال من محمد أديتيا نعم قبل سؤال أريد قراءة هذه الفقرتين الأخيرتين طيب dibaca dulu yang فقرة ini طيب setelah itu baru silakan bertanya silakan yang baca siapa anak طيب Ya. Bismillah. Naam. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. قال المؤلف أما قواعد الصرف لا تقل قال حفظه الله هذا الرجل ليس نعم قال المؤلف أما قواعد الصرف فتختص ببنية الكلمة العربية ببنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغيير بالزيادة أو بالنقص وقد تم تقسيم الكتاب إلى جزئين جزء أول ويشمل قواعد النحو يشمل نعم ويشمل قواعد النحو وجزء ثاني ويتضمن قواعد الصرف. Apa yang kesalahan di sini? Apa kesalahan mualif di sini? Tangkir kalimat juz seharusnya jadi ma'rifah. Seharusnya jadi ma'rifah. Yang betul al-juzul awal. Bukan juz awal. Kenapa? Kalau antum pernah belajar anwa'u al-hadha al-huna lil-ahad al-zikri. Karena telah disebutkan sebelumnya. Mana sebelumnya? Ila juz aini. Ketika disebutkan lagi, meski menjadi satu-satu, harus disebutkan al-juz'ul awal. Tidak boleh juz'un awal. Tetapi harus al-juz'ul awal. Kenapa? Karena sudah disebutkan sebelumnya. Hadha huwa annaw min anwa madha al-mu'arrifah al-ahdi al-ahdiyah. Padidhalika idha su'ila ma'naw al-fi al-juz'ul awal wa lil-ahad al-zikri. Kenapa? Karena sudah disebutkan sebelumnya juz aini. Jadi kita membaca buku itu mudah-mudahan antum nanti suatu ketika bisa mencapai apa? Mencapai pada tingkatan ketika kita membaca ada kesalahan dalam penulisan buku kita tahu. Mudah-mudahan insyaallah. Jadi memang itu perlu usaha yang betul. Jadi kita bisa tahu ini salah itu betul-betul dan kita tidak menduga-duga tapi betul-betul kita tahu ini adalah salah. Salahnya di mana? Karena di sini harusnya ada al. Kenapa harus ada al? Karena sebelumnya sudah disebut. Makanya dalam bahasa Arab ada sudah apa? Lil ahad adzikri. Maka yang betul adalah pembacanya apa? Al juzul awal. Wa yashmalu qawaidan nahu. Wal juz athani wa yatadammanu qawaida as-sarf. Jadi yang betul adalah harus pakai al. Ya, cukup di sini pembacaan mukaddimahnya. Siapa yang mau bertanya silakan. Teman pembacaan mukadimah agak susah ya mungkin hanya untuk anda juga untuk atau beberapa mustawa teman-teman. Tetapi nanti kita di maudhu harus kita baca apa yang telah kita pelajari harus kita baca supaya kita yakin bahwasanya teman-teman semua ketika murojaah bisa membaca dengan betul. Ini untuk maklumat juga untuk panitia ya. Ketika kita belajar nantinya setelah apa yang dipelajari harus kita baca lagi supaya apa paling tidak teman-teman nanti ikut yang tidak begitu tahu dia ikut menuliskan dobetnya supaya memudahkan mereka ketika murojaah. Ya, silakan siapa yang ingin bertanya? Anasat Muhammad Aditya. Nah, tafadhal ya Muhammad. Bagaimana caranya itu mengetahui setelah fi'il itu maf'ulun bih atau fa'il? Kadang-kadang ana bingung contohnya wayasmulu qawaidu atau qawaida ternyata qawaidanya bukan yasmulu, wayasmalu. Nah, wayasmalu misalkan misalnya kayak gitu. Iya. Dari arti akhi, makanya i'rab itu membantu dalam pemahaman. Pemahaman juga bisa membantu dalam i'rab. Kenapa di sini wa yashmalu qawaida tidak boleh yashmalu qawaidu? Karena kalau qawaid fa'il, kita sebutkan tashmalu. Nah, ketika kemudian antum tanya, ya Ustaz, apa fa'il daripada yashmalu? Siapa yang tahu? Domir mustatir. Kembali ke apa? Ke al-juzul awal. Iya. Nomor 3. Semacam itu. Ya. Dan belajar dengan anak insya Allah di sini jangan takut kayak Gus Miftah dibully ya. Salah malah kita akan pelajari kenapa salah dan betulnya apa. Anak ngomong bercanda aja barusan. Ya. Paham, akhi? Sedikit-sedikit antum belajar nanti. Watakhtasu qawaidu. Ya, jadi ketika kalau kita sudah terbiasa, makanya membaca itu juga betul-betul latihan. Ya, betul-betul latihan. Mungkin yang pernah diajar sama ana Ustaz Futuh itu, ana enggak tahu ana pernah nyuruh dia baca apa enggak gitu. Tetapi betul-betul membaca, selain kita belajar kaidah juga perlu apa? Prakteknya, labad min tatbiq. Tatbiknya paling tidak dengan cara membaca yang betul. Di sini ada kesempatan kita membaca, belajar lagi, dan apa? Ketika membaca, praktek apa yang telah kita pelajari dalam kaidah bahasa Arab. Ya, ada pertanyaan lain tolong? Silakan. Jadi akhirnya harus betul-betul dengan insya Allah dengan cara banyak membaca kita akan apa? Mutamarris. Saifa natamarros. Kaifa nakro bitoriqa sahiha. Apa mutamarris? Terlatih. Ya, ada pertanyaan lain? Soal Ustaz. Naam, tafadhal. Assalamualaikum. Di kalimat yatimu di rosa tuha. Naam. Kenapa enggak tatimu di rosa tuha? Yang betul, tatimu di rosa tuha. Tetapi boleh yatimu di rosa tuha. Kenapa? Kenapa boleh di sini? Karena majaz. Karena limadha li'annal asl al-fa'il huna huwa madha al-masdar al-mu'awwal min an wal fi'l. Kayak kata-kata yajibu mura'atu dhalika. Boleh tadkir kenapa? Karena asla al-fa'il fi hadha ta'bir an yakuna mukawwanan min al wal fi'l. Jadi kenapa dibolehkan tadkir walaupun sebetulnya bagusnya adalah apa? Ta'nits. Karena di contoh-contoh ba'da yatimu, ba'da yajibu, ba'da yahillu, ba'da yambagi. Itu banyak ya. Jadi fi'ilnya tuh yambagi, yajibu, yatimu. Ana enggak hafal semuanya. Tapi seperti yang ana sebutkan itu, jadi dalam fa'ilnya boleh menjadi apa? Fa'ilnya mu'annas, tetapi fi'ilnya mudzakkar. Limadha? Li'anna hadzal fa'il fil asl madha? Masdar mu'awwal min an wal fi wal fi'l. Falidhalika da'iman ya'ti ba'da hadhi, ya'ti al fa'il ba'da hadhihi al af'al apa? Masdar. Kata-kata apa huna yang sebelah ba'da yatimu huna apa bentuknya? Masdar. Apa disebutnya? Yatimu. Dirasa tuha. Ah, sekarang kalau kita pakai an gimana cari yatimu? Yatimu an nadrusaha. Jadi al-fa'il aslinya adalah an wal fi'il. Makanya setiap kata-kata yang semacam ini ya, ba'da yatimu, ba'da yambaghi, ba'da yajibu, yahillu, yahrumu. Ya, ada yahillu, yahrumu, semuanya juga itu boleh tadkir, boleh ta'nits kalau fa'ilnya mu'annas. Kenapa? Karena asal daripada fa'ilnya adalah apa? Al-masdar al-mu'awwal min an wal fi wal fi'al. Fahuna yatimu dirasat wa bimana yatimu annad rusaha. Hadza wal asl. Nah, jadi tahu sebabnya kenapa? Makanya pasti fa'il daripada fi'al tersebut adalah masdar. Jadi ba'da yatimmu wa yambaghi wa yahrumu wa yahillu wa yajibu wa yajuz kadzalika. Wa yajuz kadzalika. Setelah afal ini meskipun fa'ilnya mu'annas boleh tadkir fi'ilnya. Kenapa? Karena asli daripada fi'il tersebut adalah masdar mu'awwal min an wal fi'il. Makanya kalau dia datang dengan kalimat, pasti kalimat itu adalah masdar sharih. Pasti fa'ilnya adalah masdar. Bisa dipastikan apa? Fa'ilnya adalah masdar. Paham, Akhi? Sekarang jawabannya mudah-mudahan yang udah agak tinggi-tingginya memahami kata-kata Anda barusan. Ya. Ada pertanyaan lain? Afwan, saya bertanya, silakan. Assalamualaikum. Ini perbedaan antara ana dan inna. Mengapa kalau inna isim khobar dia menjadi jumlah, adapun ana tidak? Syukran. Ya, karena kalau inna Muhammadun fil fasli, inna Muhammadun fil fasli apa? Jumlah? Mufidah walakin mufidah? Mufidah. Mufidah. Bagi itu kutu anna Muhammadan fil fasli. Mufidah walakin mufidah? Hadir mufidah. Hadir laisan jumlah. Asal hadir laisan jumlah. Jadi yang jadi jumlah itu inna wasmuha wa khabaruha. Kalau anna wasmuha wa khabaruha tidak mungkin akan berbentuk jumlah. Pasti apa? Merupakan bagian daripada jumlah. Paham, Akhi? Makanya kenapa setelah haitsu harus inna? Kenapa? Karena haitsu dharfun la yudhafu illa ila jumlah. Jadi haitsu itu ada merupakan salah satu bentuk dorob yang mudhaf ilaihnya harus berbentuk jumlah. Apakah jumlah itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Makanya kalau masuknya ke anna, berarti dia tidak masuk ke dalam jumlah. Makanya itu salah. Makanya apa? Kita perbaiki bacanya bukan anna tetapi inna. Naam. Jazakumullah khairan. Naam. Antum insyaallah akan belajar juga dengan anna cara baca yang betul insyaallah. Dan kalau kita ada kesalahan, kita tahu di situ salah. Jadi bukan setiap apa yang kita baca itu betul. Dan dalam membaca kita harus tahu bahwasanya itu ada kesalahan atau tidak. Oke, okay, kita masuk ke pelajaran ya. Ya mustajil. Futuhi. Ya ayuhal mustajil. Masuk ke dars ya akhir. Kita baca darsnya. Kita minta salah seorang baca. Apa? Al-juz awal. Mana-mana? Al-babul awal. Ya halaman berapa itu? Tolong diturunkan halamannya. Ini bukan ini termasuk ke ininya ke apa namanya ke mukadimah tadi udah kita tinggalkan aja. Terus ke bawah. Terus halaman 24 atau 22 tadi ya Akhil Karim. Terus jauh. 23 Ustaz. 23 ya. Al-Babul Awal. Nah, Al-Babul ya. Silakan baca dari Talibat. Ya. Taib taribat tafadhal. Man turidu an taqra. Naam. Man turidu qira'ataha? Aw man yurid qira'ataha? Man yurid. Jadi kan jadi seperti ini, seperti sebelum baca ya, seperti ini. Ayuhuma sahih. Ketika kita menunjuk ke sabura. Kita akan tunjuk ke saburah. Mahada wala mahadihi. Ya kita tunjuk saburah. Pertanyaannya betul apa? Mahada wala mahadihi. Mahada. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Kenapa? Ketika kita tunjuk ke saburah. Pertanyaan yang betul apa? Mahada wala mahadihi. Mana yang betul? Mungkin. Banyak guru-guru yang nggak tahu ini. Padahal pelajaran yang sangat mudah sekali. Kalau kita menunjuk ke sabura, mahada wala mahadihi. Hadihi. Kilahuma sahih. Ejuzu kilahuma. Dua-duanya betul. Kalau anda menunjuk ke bab, mahada wala mahadihi. Babun, mahada wala mahadihi. Ada. Dua-duanya betul. Lima ada. Sekarang Ana nanya kepada orang yang tahu apa yang nggak tahu. Ketika nanya Ana nanya ke orang yang tahu apa yang nggak tahu. Nggak tahu. Bukan yang nanya, bukan yang nanya. Yang ditanya harus yang tahu. Tapi ketika Ana nanya, Ana tahu nggak? Ketika Ana nanya, Ana tahu nggak? Tahu, Ustaz. Nggak tahu lah orang nggak nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, ketika dia nanya, mahadha hadhihi saburah. Kenapa dia jadi mahadha? Karena dia tidak tahu apa bahasa Arabnya. Maka dia tidak tahu mudzakkar atau mu'annats. Maka dia tanya apa? Ya Ustaz, ma hadha? Jawabnya, hadihi sabbu saburatun. Ada juga yang nanya, ya Ustaz, ma hadihi? Dia nyangka bahwa apa yang ditunjuk itu dalam artinya mu'annas. Cuman apa kata-katanya dia tidak tahu. Makanya dia tanya, mata, ma hadihi? Maka jawabnya, hadihi sabbu saburatun. Paham? Nah sekarang kita menanya, ada orang yang nanya, dia nunjuk ke pintu. Ya Ustaz, ma hadihi? Betul apa tidak? Sah. Betul kan? Betul Ustaz. Betul juga, kenapa? Karena dia menyangka, ini kayaknya dalam bahasa Arabnya itu mu'annas, cuma dia nggak tahu. Makanya yang betul, yang membetulkan adalah yang menjawab. Ketika dia bertanya, ma hadihi? Maka jawabnya adalah, hada ba babun. Paham ya, akhi? Ini Ustaz-Ustaz yang ngajar, kau paham ini? Iya. Jadi bukan salah. Kalau ini yang ditunjuk saburah, pertanyaan harus hadihi. Nah, dia tahu dari mana mu'annas mudzakkar. Kalau dia tahu, udah nggak perlu dapat. Kalau dia tahu, dia nggak perlu nanya lagi. Masya Allah. Ini perlu pagi orang-orang yang ngajar bahasa Arab paham semacam ini. Jadi kadang-kadang orang yang nanya tuh nggak tahu mudzakkar mu'annasnya. Dan kadang-kadang dia nyangka ini mu'annas, taunya mudzakkar kan gitu. Mungkin ketika nanya, ma hadhihi ya Ustaz? Aku hadza ba babun. Nah pertanyaan, ma hadhihi betul apa salah? Betul. Paham ya ikhwan semuanya? Ya fotoin ya. Bang, supaya itu ngajar nanti nggak salah lagi. Insya Allah. Baik, betul. Ya. Ya, tafadhal. Uswatun, tafadhali. Al-Qari. Al-Qari, ahwa al-Qari. Teman, qabla qalil man al-Qari al-akhir? Idan al-Qari, ah. Tafadhali, uswatun. Naam, Ustaz. Al-Babul Awal. Al-Ismu. Min haithul i'rab wal-bina'i. Jangan baca al-Ismu, salah. Al-Ismu. Coba, al-Ismu. Al-ismu. Ya, semuanya harus tahu cara bacanya. Tidak boleh al-ismu, salah. Tapi al-ismu. Coba sebutkan semuanya al-ismu. Coba, biarpun anda nggak dengar, tapi anda bisa menyebutkannya. Ya, al-ismu. Al-ismu. Al-ismu. Al-ismu. Al-ismu. Kenapa? Al-ismu. Al-ismu. Kenapa? Al-ismu. Al-ismu. Al-ismu. Al-ismu. Al-ismu. Oke, paham semuanya ya? Oke, silakan baca lagi, Ustaz. Min haithul i'rabi wal bina'i. Baru kita cerita haitsu itu harus masuk ke min haitsna. Salah min haitsu, tapi yang salahnya min haitsul i'rab itu salah. Min haitsul i'rabu wal bina'u. Tidak boleh kita baca min haitsul i'rabi wal bina'i. Kenapa? Sudah ana terangkan haitsu ini harus masuk ke apa? Ke jumlah. Jumlah. Kalau antum baca min haitsul i'rabi berarti dia masuk ke apa? Ke ismu, ke mufrad. Memang mudhaf, dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya harus jumlah dan bukan mufrad. Mufrad itu apa, kebalikan daripada jumlah dan syibul jumlah. Jadi bacanya yang betul adalah min haitsu al-i'rabu wal bina'u. Harus dengan rafa. Kenapa demikian? Karena haitsu harus masuk ke dalam jumlah. Nah, ketika kita baca al-i'rabu, jadi apa al-i'rab ini? Jadi fa'il. Mana fi'ilnya? Mahdzuf. Mataqdir min haitsu yakunu al-i'rabu. Oh, boleh juga kita jadikan apa? Jadikan apa? Mubtada mahdzuf al-khabar. Yang bagusnya kita jadikan fa'il di fi'lin mahdzuf. Boleh juga kita jadikan mubtada khabarnya mahdzuf. Takdirnya min haitsu al-i'rabu ka'inun mawjudun ila akhirih. Takdirnya. Jadi boleh kita i'rabnya al-i'rab ini boleh kita jadikan fa'il, fi'ilnya mahdzuf, boleh kita jadikan mubtada khabarnya mahdzuf. Tetapi yang bagus apa? Dijadikan fa'il, fi'ilnya mahdzuf. Panakul min haitsu al-i'rabu wal bina'u. Makanya ketika kita baca an-nahwu min haitsu al-lughatu wa al-istilahu. Tidak boleh min haitsul istilahi wa min haitsul lughati. Kenapa? Karena haitsu min adh-dhuruf allati la tudafu illa ilal jumlah. Anda sebetulnya mau nanya dhuruf apa aja yang mudhaf ke jumlah, cuman anda takutnya kasihan orang-orang yang enggak tahu. Untuk pelajaran cukup aja kita ketahui bahasa haitsu adalah merupakan salah satu dhuruf yang harus diidhofahkan ke apa? Ke jumlah. Hadhil jumlah iman takuna fi'liyatan wa iman takuna ismi ismiyah. Nah, ikhlai imaratan ukhra. Paham sekarang antum kenapa harus dibaca ahli orobu di sini? Pak, semua paham? Tulab talibat? Paham, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Ya, silakan. Alismu. Nah, sampai cara membaca alismu itu merupakan penting. Anak takutnya antum nanti mengajar tidak tahu cara membacanya, akhirnya nanti anak-anak didik kita ngikutin kita salahnya gitu. Ya, jadi dari awal-awal kita harus bisa supaya nanti mengajar juga kita mengajar dengan dengan betul. Al-ismu min haythul li'arabu wal bina. Ikhra idha martan ukhra. Al-ismu min haythul i'arabu wal bina'u. Tibqan liqawa'idin. Tibqan. Liqawa'idin nahwu. Liqawa'idin nahwi. Liqawa'idin nahwi yang qasimul ismi. Nah. Min haythul i'arabu wal bina'u. Nah. Mu'rabun wa mabniyun. Hakadha al-qira'ah. Al-an antum ta'rifun kama taqra'una jayidan. Kenapa tibqan? Kenapa tibqan? Ada maf'ulun li'ajli kadzalika. Nah. Tibqan yakunu mansuban li'annahu madha maf'ulun li'ajli. Tibqan liqa'idin nahwi yanqasimul lismu min haythul i'arabu wal bina'u qismaini. Ma i'arabu qismaini? Mu'rab mabni. Maf'ul mutlak. Maf'ulun ahsan. Maf'ulun mutlak. Nah. Madha huna maf'ul mutlak mubayyin lil adad. Lil adad ahsan. Pak, i'rab qismaini huna maf'ulun mutlak mubayyin lil adad. Nah, silakan teruskan. Al-ismul mu'rab huwa nah. Alladhi yataghayyaru shaklu akhirihi bitaghayyirin mawqi'i bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlati. Ada kesalahan imla apa di sini? Salah imla apa? Kesalahan imla di buku ini apa? Harus tahu semuanya. Fi harus ada titik dua di bawahnya. Jangan ikutin orang Mesir. Orang Mesir kebanyakan salah nulis fi. Fi harus ada titik dua. Secara imla, fi itu harus ada titik. Yang salah juga ma'rib mu'rab wa mabni juga ini harus ada titik duanya. Kisma ini di atas lihat ya. Mabni mu'rab wa mabni. Mabni juga harus apa? Harus ada titik dua. Ini salah dalam imla salah. Tanpa ada titik dua dalam imla salah. Begitu juga fi tanpa ada titik dua itu salah secara imla. Arju an yakuna al-jami mutadhakkiran hadzal kalam. Naam. Silakan. Fa kalimatu ar-rajulu mathalan wa hiya ismun mu'rab. Yakunu akhiruha ad-dhammatu aw al-fathatu aw al-kasratu ala hasabi mawqi'iha. Fil jumlati. Nanti, anak nyangka nanti bakal salah baca hasab. Jadi bukan hasab. Jadi banyak yang salah baca ala hasbi mauqi'ah itu salah. Yang betul adalah ala hasabi mauqi'ha fil jumlah. Harus dengan apa? Fathu asin. Labuda antakuna asin fi hasabuna maftuha. Ala hasabi mauqi'ah. Kalau kita baca ala hasbi itu salah. Itu salah. Ya. Ahsanti. Faqat hadha faqat litadhkir lil jami'. Nam. Wasili tibqan. Tibqan lamma sayuwad. Bukan lama, lima. Nam. Tibqan lima sayuwaddihu bil faslil awwali minal kitabi. Coba sayuwaddahu bil faslil awwal minal kitab. Nam. Ma manal ba'bi bil fasl. Ma manal ba'. Ma manal ba'bi bil fasl. حرف الجر لكن ما معنى باء تبع الباء له معنى الباء ماذا حرف الجر الباء لهما معنى فمعنى الباء هنا بمعنى في الباء هنا بمعنى في بمعنى الظرفي الظرفية كقولك أسكن في جاكرتا وأسكن بجاكرتا فقولنا أسكن بجاكرتا بالباء هذه الباء هي باء ماذا الظرفية بمعنى في jadi di sini ba juga bermakna fi wadi ya ikhwan nanti antum belajar juga makna huruf al-jar jadi antara makna jadi setiap huruf al-jar itu ada artinya seperti kata-kata bismillahirrahmanirrahim ma makna al-ba fi bismillah ma makna al-ba fi bismillah dengan al-isti'anah Al-isti'ana. Wadih? Al-an. Ana argobu fika. Apa artinya argobu fika? Apa? Ma mana fi fi argobu fika? Uhib. Wih, artinya uhib. Lakin apa artinya fi di sini? Makna fi huna lita'di, lita'diyah. Semacam itu. Ada fi lidharfiyah. Ada fi untuk arti-arti lah. Lain kita antum harus betul-betul dipahami untuk makna hurufil jar. Insyaallah ya. Jadi al-ba huna madza bi makna adz-dzarfi, adz-dzarfiyah bi makna fi. Naam. Silakan. Teruskan. Wasil Ustaz. Naam. Al-ismul mabni. Ma khata fil mabni ya ukhta? Al-ismul mabniyun. Kenapa al-ismul mabniyun? Al-ismul mabni betul, tapi tulisan imlanya yang salah apa di sini? Tidak. Dua titik. Ya dari titik dua. Dan ini salah. Dan ini salah. Harus dibetulkan. Oke. Okay. Terus baca. Huwa. Huwa alladhi la yatabayyal. Apa yang salah di alladhi? Titik dua, Ustaz. Jadi nanti Anda nggak perlu lagi ingatkan. Jadi antum harus tahu sendiri bahwa saya itu salah. Dan tidak boleh diikuti. Jadi ketika kita nulis alladhi, mabni, fi, itu harus ada apa? Yajri, itu harus ada apa? Titik dua. Kalau yajri tidak ada titik duanya, tidak dibaca yajri, tapi yujro. Paham? Ya, oke. Okay. Jadi Ana udah nggak ngingetin lagi ya, masalah imla. Oke. Okay. Walladhi. Walladhi la yatabayyaru syak. Lu akhir. Yang muskilah ada lagi salah masalahnya. Ya tagayyuri. Hah? Apa salahnya? Ya tagayyuri, Ustaz. So, di sini salahnya. Jadi la dengan ya tagayyar itu harus dipisahkan. Dalam imla apa? Ini nanti masuk ke pembahasan analisis kesalahan penulisan ya, Dokter. Iya, Anda mau mengajarkan untuk pertama kali aja biar untuk apa mereka? bisa jadi apa semacam skripsi atau tugas gitu buat teman-teman jurusan bahasa Arab. Mudah-mudahan ada jurusan bahasa Arab di sini. Jadi banyak-banyak kesalahan jadi tidak semua yang kita baca meskipun penulisnya adalah orang yang di bidang nahwu kalau salah ya salah. Meskipun Anda yang nulis nanti antum ketemu kesulitan ini Ustaz Budiansyah salah ya begitu. Jadi yang terpenting itu kita tahu ada kesalahan dan di mana letak kesalahan tersebut. Dan ini banyak sekali. Kita bacakan apalagi ketika membaca Awdah Al-Masalik itu ya, buku-buku Awdah Al-Masalik itu, banyak sekali kesalahannya. Terutama di Awdah Al-Masalik yang di antum pelajari itu Futuhi, kesalahan banyaknya itu dalam menaruh apa? Menaruh alamat itu tarqim. Itu kesalahannya besar sekali, banyak betul. Kesalahannya adalah dalam apa? Meletakkan tanda baca. Naam, wasil. Wasil ya talibah. Naam, Ustaz. Huwa alladhi la yataghayyaru. La yataghayyaru syaklu akhirihi. La yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyirin mawqi'i. Bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlati. Jadi, apa yang Anda inginkan, setelah pembelajaran ini kan udah dipelajari kemarin. setiap anak yang ikut bisa membaca nas ini dengan betul. Kan dengan baca nas dengan betul berarti paham. Ya, silakan lanjutkan. Fakalimat nahnu masalan. Fakalimat nahnu masalan wahia ismun mabni. Salah, wahia. Wahia. Tadi tidak boleh wahia ismun, wahyasmun. Wahyasmun mabni. Naam. Yakunu akhiruha daiman ad-dhammatu ainama waqa'at. Kenapa dibaca? Kenapa dibaca ad-dhammatu? Yang betul ad-dhamma, ad-dhammata. Kenapa? Khabar? Khabar kana yakun. Yakunu akhiruha daiman ad-dhammata ainama waqa'at. Terus. Kadzalika kalimah hadhihi wa hiya ismun mabniyun yakunu akhiruha daiman al-kasrata ainama waqa'at fil kalam. Naam. Hun ahsantil an. Yakunu akhiruha daiman al-kasrata. Cepat antum anti belajarnya ya. Ana uridu qari'an. Ya doktor, mungkin baki 5 daqiq ya doktor. La laysa al-mushkilah. Al-mushkilah indi wa la indaka. لا يعني ممكن في هناك اذا ننضبط نعم هذا هو نحن ماذا الانضباط ننضبط بالوقت المحدد نعم اذا في الاسئله نلغي يعني ممكن نعم اذا نكتفي بهذا واريد الاجابه على الاسئله تفضل yang paling penting lagi antum asilah antum ya ikhwan asilah antum betul-betul penting kenapa nanti dari pertanyaan ini semuanya akan belajar pertanyaan dari seorang tetapi yang apa mengambil manfaat itu teman-teman yang mengikuti. Silahkan sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya? Afan Ustaz, ini di paragraf al-isim mu'rab tadi yakunu akhiruha ad-dhammatu ad-dhammata jadinya tadi. Ad-dhammata. Kenapa? Ad-dhammata, ya. Kenapa ya? Karena, ya? Kenapa? Khabar yakunu. Nah, khabar yakunu apa? Majrur atau mansub? Mansubun. Ya, makanya ad-dhamma. Terus ada pertanyaan lain? Ufi, hunaka sa'il ya doktor. Yas'al. Min aina yani nabda fi ta'allum al-i'rab? Sayang, Anda belum. Anda ada rencana mau bikin bukunya, belum selesai. Tetapi untuk pertama, bukan pertama i'rab dulu, belajar kaidahnya dulu. Bagi yang betul-betul ingin belajar nahu, ya, dari awal, pertama yang harus dikuasai adalah an-nahwul wadih. Bukan belajar dari apa? Bukan belajar dari apa? Al-Jurumiyah. Ini ngaco orang yang belajar awal-awal dari Al-Jurumiyah. Al-Jurumiyah itu udah sebetulnya udah enggak perlu dipelajari lagi, udah ditinggalkan saja itu. Kecuali orang yang mutakhassis. Jadi kalau antum mau belajar qawaid nahwu dari awal, yang pertama dipelajari adalah buku An-Nahwu al-Wadih. Coba dipelajari ya secara dzati. Apa dzati? Ada dirasa dzati ya. Belajar sendiri dalam bahasa Arab apa? Dirasa dzati, dzati ya. Nah, ketika kita belajar sendiri nahwu, antum pertama yang harus pelajari, antum kuasai adalah an-nahwu al-wadih. Dan memahami semua mufradat yang ada di dalam amsilah. Selain memahami kaidahnya, juga memahami arti-arti semua kata-kata yang ada di amsilah. Nasihatilakum, awal ma yabda ahadukum fin nahwil arabi yabda min kitab madza annahu alwa alwadih. Baik, mungkin jadi apa usulan buat panitia untuk menyelenggarakan kajian nahwul wadih dokter. Apakah direstui? Jadi bukan juga. Jadi nanti untuk antum-antum futuhi sama teman-teman yang lulusan ya untuk mengajar. Kalau di ini kan waktu mengajar pertama kali yang harus diajarkan adalah an-nahwul wadih. Jangan mengajarkan apa? Al-Jurumiyah. Ini buku Al-Jurumiyah udah perlu untuk mutakhassisin harus baca. Tetapi kalau kita ingin belajar nahwu tidak perlu baca Al-Jurumiyah. Dimulai dari an-nahwu al-wadih. Setelah paham betul-betul an-nahwul wadih baru mulai membaca buku yang lebih yang besar sekali apa? Jami ad-durus. Jami ad-durus. Setelah itu paham apa? Setelah memaham betul apa? naik kelas apa? Anful wa wafi. Makanya kayak antum-antum ya ikhwan yang udah lulus-lulus Lipia ya, yang ingin nanti takhusus di bidang nahu, yang perlu dikuasai tetap harus baca dulu annahul wadhih marratan ukhra. Setelah dikuasai baru pindah ke apa? Jami adu ad-durus. Setelah itu baru takhususnya belajar annahul wa wafi. Berarti kalau tiba-tiba ngikuti kurikulum Lipia nanti jadinya audhul mahalik ya, dokter. Kasihan kan gitu. Baik, benarkah sa'il i rafa'ya dah, dokter? Tafadhal. Wafa qatrun ada anifan. Tuma ba'da dhalik Muhammad Arlif. Tafadhal. Tafadhal wafa. Na'am. Ya Ustaz. Ahsanallah ilaikum wa barakallahu fikum. Hadha su'al fi ma yata'allaku fi bayanikum anifa. Hal soal hal hadzal bab yajuzu tadhkiruhu wa ta'nisuhu, hal hadza yakunu itlaqan am kadha am yakhusu fi fi al-af'al al-mu'ayyana. La, soali ada beberapa yang itu, yang itu berarti seperti yatim di dosa satu itu ya. Iya. Bukan yang apakah ini hal hadzal bab am hadhihi al bab? Lala, apakah ini ini pertanyaan pelajaran minggu pertama ketika kita mengajar pertama. Iya. Pertanyaan syarah. Iya, apakah ini khusus untuk orang yang enggak tahu atau kalau orang yang tahu enggak ngapain nanya? Kalau yang tahu kenapa nanya gitu? Idza kana arifan limadha yas'al yas'al? Mungkin hali al-ikhtibar hakadha. Mungkin fi mahali al-ikhtibar. Mungkin fi mahali al-ikhtibar. Hatta fi al-ikhtibar kadzalika. Jadi yang guru harus betul-betul memahami permasalahannya gitu. Jadi di dalam ikhtibar juga boleh hadza, boleh hadhihi. Kecuali kalau jawabannya udah ada, masa ma hadza? Jawabnya hadhi sabura, udah pertanyaan pasti ma hadhihi. Karena jawabannya udah ada. Maka dia nanyanya yang betul mahadha wala mahadhihi. Karena dia udah ketahuan hadhi sabura, maka dia jawab apa? Jawabannya apa? Pertanyaannya mahadhi hadhihi. Lakin di luar dari ikhtibar, di luar dari ikhtibar, seperti antum yang udah tahu bahasa Arab, antum yang sudah tahu bahasa Arab, mau menanyakan sesuatu. Misalkan menemukan satu benda. Misalkan botol. Dan antum tidak tahu botol dalam bahasa Arabnya. Antum nanya apa? Pertanyaan apa? Ketika antum melihat mahada. Botol. Mahada. Nah. Ya kan? Mahada wala mahadi? Mahada. Paham, akhi? Dua-duanya tidak salah, tidak salah. Jadi banyak guru yang menyalahkan ketika menanyakan tentang botol al-qarura. Orang sibuk nanya, "Ma hadza?" Salah. Pertanyaan harus "Ma hadhi?" Hadhihi. Padahal "Ma hadza" itu lebih betul daripada "Ma hadhi?" "Ma hadhihi" dalam pertanyaan ini. Kenapa? Karena dia memang tidak tahu gitu. Jangankan mudzakkar muannats, nah bahasa Arabnya itu apa aja dia tidak tahu kan gitu. Bagaimana dia bisa membedakan mudzakkar muannas sedangkan barangnya saja dia tidak tahu. Maka sebetulnya lebih cocok adalah pertanyaan mahada. Kalau misalkan untuk orang yang udah tahu juga enggak apa-apa gitu ya, Ustaz ya. Berarti. Apa? Untuk orang yang udah tahu misalkan guru mau ngetes muridnya gitu. Jadi dia boleh juga pakai taknis, boleh pakai tazkir bagi mudzakkar atau iya. Boleh, Mafhum, Ustaz. Jazakumullah khair. Mana yang tadi yang qatrun nada? Anta. Saya yang mau nanya lagi siapa tadi? Muhammad Alif. Naam, ana Ustaz. Naam, tafadhal ya Muhammad. Assalamualaikum alaikum ya Ustaz. Ma'irabu da'iman fi al-jumlah yakunu akhiruha da'iman ad-dhammata. Udhur, daiman ini dia lihat dulu dalam letaknya. Ana azuruka daiman sabahan. Ma ya Rabu daiman? Ana azuruka daiman sabahan. Ma ya Rabu daiman? Maf'ul? Maf'ul mut? Maf'ul mutlak. Seperti contoh, ana akra'u kathiran. Apa ya Rabu kathiran? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Aslinya apa? Ana akra'u qira'atan kathiratan. Ketika ana azuruka daiman sabahan. Di mana? Azuruka ziyaratan daimatan sabahan. Ketika mausubnya dibuang dan sifahnya menjadi naib mausubnya, maka kata-katanya dijadikan mudakar. Undur as-sifah allati tanub al-mabmul al-murflak fin nasab laiman daiman yu'ta biha mudhakkaron. Jadi sifah yang menjadi apa perwakilan daripada maf'ul mutlak yang dihapus pasti menjadi lafadznya mudhakkar. Tidak melihat lagi asli daripada masdar fi'il tersebut. Seperti contoh yang barusan, ana akra'u kathiron. Asalnya adalah ana akra'u qira'atan kathiratan. Tetapi ketika mausubnya dibuang, qira'ah, maka yang sifahnya berubah menjadi mudzakkar. Panakul ana aqra'u katsiran. Wakadzalika anta tajri sari'an. Ma yarbu sari'an? Maf'ul mutlaq. Di mana anta tajri sari'an. Wakadzalika daiman. Hadza kadzalika yu'rab madza? Maf'ulan mutlaqan. Kenapa tidak di'rab dengan dzaraf? Siapa yang tahu? Kenapa tidak di'rab dengan dzaraf? Karena tidak mungkin dzaraf berbentuk ismul fa'il atau ismul maf'ul. Dzaraf tidak mungkin berbentuk apa? Wasfun minal awsaf. Wasfun minal awsaf. Paham antum wasf? Na'at. Na'at. Ada berapa? Ada berapa na'at? Na'at kiasi ada 5. Ya Zaki, antum wujud mana? Ya Zaki. Lisa, Zaki ma'akum ya Futuhi? Zaki Karami? Ya. Yeah. Oh, wujud mana? Wala? Ha? هو ممن سجل لكن ما ادري هل هو حاضر هو حضر الدرس الاول والثاني نعم لكن اليوم ليس حاضرا ظاهر لم يظهر ولا ادري هل زوجته ايضا حاضره الحين نعم jadi kalau awsaf itu dalam bahasa Arabnya yang qiyasiyah ada 5 ismul fa'il ismul maf'ul as-sifah musyabahah shighat mubalaghah dan ismut tafdhil. Dan tidak mungkin ada wasf binal awsab menjadi dharf. Ya, paham? Kemudian, apakah na'at itu hanya 5 ini saja? Tidak. Ada lagi, ada 6 tambahan lagi ke 5 ini. Apa? Al-wasfu bil-masdar. Contohnya, hadha rajulun adlun. Hadha rajulun siqatun. Kemudian, al-wasfu bismil jins. Hadha rajulun asadun. Al-wasfu bismil jin. Kemudian juga al-wasfu bil ismil mausul. Tumma al-wasfu bi ismil isyara. Tumma al-wasfu bismil mansub. Tumma al-wasfu bil adad. Jadi ada 11 sebutnya wasf dalam bahasa Arabnya itu ada 11. Sudah selayaknya antum hafal semua al-awsaf fil lughatil arabiyah. Antum tulis al-awsaf fil lughatil arabiyah. 5 qiyasiyah dan 6 apa? Sama'i. Sama iya jamidah. Jadi wasf dalam bahasa Arab ada berapa? Ya ikhwan? 11. Yang 5 adalah qiyasiyah, terus ada tambahan lagi 6. Yang Anda sebutkan barusan, al-wasfu bil masdar. Al-wasfu bismil jins. Al-wasfu bi ismil isyarah. Al-wasfu bi ismil huna bil ismil mausul. Tuma al-wasfu biasyain bil-a, bil-adad. Tuma terakhir al-wasfu biasyain bil-ismil man-mansub. Nakul hadza rajulun indonesiyun. Apa wasab, apa mana wasab fi Indonesia? Ismun man mansub. Nahnu nusalli as-salawat as-salawati al-khamsa. Nahnu nusalli as-salawati al-khamsa. Aina wasabnya? Al-adad. Al-adad. Apa irob as-salawat? Nusalli as-salawati al-khamsa. Ma irob as-salawat? Maf'ulun bih. La yumkin, hadhihi mushkilah ukhra. Hadhihi mushkilah ukhra. Ya ikhwan, ya ikhwan. Salla yusalli hadha fi'lun lazim. Sama yasumu hadha fi'lun lazim. Walaysa fi'lan muta'addiyan. Makanya ketika kita sebut usalli as-salawatil khams, as-salawat i'rabnya apa? Maf'ul mutlak. Tidak boleh jadi maf'ul bihi. Kenapa? Karena shalla yusalli hadza fi'lun lazimun wa laysa fi'lan muta'addiyan. Ketika kita ana asumu ramadana, ana asumu al-itsnaini wal khamisa. Ma irabul itsnain? Ma irabul itsnain? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak atau dzarfu zaman. Zaman. Tidak boleh kita i'rab apa? Maf'ulun bihi. Kenapa? Kenapa tidak boleh kita i'rab maf'ul bihi? Karena shoma yasumu hadza fi'lun lazim. Lazim, laisa fi'lan muta'addiyan. Jadi ketika asumu ramadana wa asluhu asumu shoma ramadana. Nah, ketika kita buang mudhafnya, qama al-mudhaf ilaihi maqamal mudhaf fa yu'rabu i'rabahu. Makanya ketika kita katakan asumu ramadhan, boleh kita i'rabkan i'rab ramadhan ini, boleh kita i'rabkan dzarf, tetapi lebih bagusnya kita i'rab apa? Maf'ul mutlak. Begitu juga usalli. Teman, kadang-kadang anak suka ditanya apa? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Ramadhani apa ramadhana ya ustaz? Ramadhana wala ramadhana? Dua-dua salah, dua-duanya salah. Kenapa? Li'anna madha huna an-nutqa bin niyah bin bid'ah. Hadza min babil mizah faqat. Tetapi yang betul untuk nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Coba lihat cara bacaannya. An ada'i fahl an ada'i syahri fard. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Atau nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi as-sanata. Paham? Kalau boleh baca ramadhani, boleh kita baca ramadhana. Kapan kita baca ramadhani? Idza kana mudhafan. Kapan kita baca ramadhana? Kapan kita baca ramadhana? Kalau tidak mudhaf. Kalau tidak mudhaf. Makanya kita sebutkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Di sini kenapa ramadhani? Karena mudhaf. Mana mudhafnya? Ismul isya, isyarah. Dan ketika kita baca, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana. Kenapa ramadhana huna? Hadza mamnu minas sarf wa laysa mudhafan. Kenapa? Karena setelahnya, hadhihi as-sanata. Jadi, hadhihi menjadi dzarfun yang lain. Di mahali nasbin juga gitu. Jadi dua-duanya boleh dicapa, boleh dibaca demikian. Yang terpenting kapan kita boleh membaca ramadhani, kapan kita boleh membaca ramadhana. Ada pertanyaan, udah lewat ini pertanyaannya. Taib, huna kasailah kata berarti dardasya dokter. Nah, fadal. Nah, afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana jika pertama kali belajar kitab Durusulughah? Durusulughah yang mana itu? Oh, yang di Libya? Yang kayaknya bukan, yang Jamiah Islamiyah itu. Yang cetakan Madinah itu. Nah, dalam, ini harus dibedakan ya, anti belajar nahu dengan belajar bahasa Arab harus dibedakan. Dan anti tidak mulai belajar nahu kecuali sudah belajar bahasa Arab dulu. Makanya bukan ketika Anda bilangkan untuk pertama belajar nahu itu belajar anahul waldi. Itu bagi orang-orang yang sudah ada latar belakang bahasa Arab. Bagaimana dia bisa mendapatkan latar belakang bahasa Arab? Dengan belajar bahasa Arab dulu. Setelah ada penguasaan, ada sedikit maklumat, ya, bisa memahami orang ngomong bahasa Arab, baru belajar nahunya gitu. Jadi Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang punya Madinah merupakan salah satu buku yang memang dituliskan untuk apa? Untuk mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Jadi memang buku tersebut cocok untuk kita pelajari. Gitu. Jadi anak-anak sebutkan lagi sekali ya, ketika kita belajar bahasa Arab, buku panduan yang kita pegang adalah harus betul-betul buku yang memang apa? Dituliskan untuk mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Dan Durusul Lughah termasuk salah satu buku yang apa? Yang ditulis khusus untuk mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Makanya ketika pertanyaan anti, apakah betul? Boleh. Kenapa? Karena memang buku tersebut kenapa? Ditulis untuk mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Sekarang sudah banyak sekali buku-buku tersebut. Doakan Anda sudah mulai menulis pengajaran bahasa Arab untuk non-Arab. Tinggal Anda minta bantu doa dari Antum. Mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan buku tersebut insya Allah. Anda sekarang lagi menyusun buku pengajaran bahasa Arab untuk non-Arab. Ya. Mudah-mudahan meski mungkin tidak akan sebagus apa Al-Arabiyyah Baina Yadaika. Tetapi insya Allah lebih cocok diajarkan di Indonesia daripada buku tersebut. Kita tidak mengatakan lebih bagus daripada Arabiyyah Baina Yadaika ya Abaya, tetapi kita sebut lebih apa? Lebih cocok diajarkan di kita. Itu yang sedang Anda tulis. Mudah-mudahan Anda ada umur ya, ada rezeki dan malas Anda juga berkurang. Buku insyaallah mudah-mudahan tahun depan sudah ada biiznillah. Biiznillah insyaallah. Insyaallah. Jadi tidak salah nanti kalau ketika mulai belajar bahasa Arab menggunakan Durusul Lughah. Kenapa? Karena buku tersebut memang ditulis untuk mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Namun tetap ya, untuk pengajaran untuk dirasa dhatiyah itu sebetulnya agak susah ya. Harus betul, nanti harus ada mengajarkan, kalau memang dari awal, harus ada orang yang mengajarkan dulu. Kecuali kalau dasar-dasarnya sudah dikuasai, baru bisa belajar secara mandiri sendiri. Gitu. Otodidak kita ya, dokter? Untuk otodidak itu dirasa dhatiyah itu otodidak. Tetapi kalau untuk belajar bahasa asing, untuk otodidak pertama kali itu agak susah. Paling tidak harus belajar dulu dengan guru. Setelah memahami manhaj apa semua, sudah baru dia belajar sendiri untuk dalam apa peningkatannya. Tetapi kalau untuk pertama kali belajar otodidak bahasa Arab itu, bukan bahasa Arab aja, bahasa apa saja, itu agak sukar. Tidak. Baik. Jadi harus ada yang membimbing dulu gitu. Tapi kalau sudah mulai ada peningkatan, mulai memahami secara umum bahasa Arab semacam itu, baru dia bisa belajar secara otodidak sendiri begitu. Tetapi sebelumnya harus ada yang mengajarkan. Jadi buku apa saja boleh, yang tidak boleh digunakan adalah buku bahasa Arab yang memang ditulis untuk orang Arab gitu, meskipun untuk anak-anak kecil. Jadi yang harus digunakan adalah buku bahasa Arab yang memang apa untuk mengajarkan non-Arab belajar bahasa Arab. Makanya dulu tuh kesalahan yang terjadi di pesantren-pesantren dulu, mereka meminta ke kedutaan Kuwait, kedutaan Saudi, kedutaan Arab, buku-buku pengajaran bahasa Arab. Dan kedutaan itu akhirnya minta ke Wizarah Ta'lim di sana mengirimkan buku-buku bahasa Arab yang untuk mengajarkan orang-orang, anak-anak mereka sendiri gitu. Akhirnya buku tersebut tidak cocok. Kenapa? Karena buku tersebut bukan diciptakan untuk mengajar orang non-Arab, tetapi memang diciptakan untuk mengajar orang Arab. Nah, kalau Anda bicara lagi tentang perbedaan buku tersebut bagaimana, kenapa itu bakal panjang lagi ceritanya. Insyaallah fil maral qadim antum tasaluna hadza syai. Nah. Ada pertanyaan lain? Mungkin nakaf ya, dokter. Jadi anak sebelum ini Anda ingatkan lagi, harus dibedakan antara belajar bahasa Arab dengan belajar apa? Nah, nahu. Ketika belajar Arab memang diajarkan nahu, tetapi secara tatbiqi. Nah sekarang kalau antum belajar nahu sama sekarang semacam anak ajarkan sekarang ini gitu. Betul-betul ke permasalahan yang ada di pada setiap kalimat yang kita baca. Nah, tafadhal ya Ustaz Futuhi. Apa dan min al-waqt? Akan menyisir dakika. Tapi huwa labuda min al-iltizam bil mau'id. Walakin antum kama ta'lamun antum. Ana ara hunaka fawaid labuda min an usila hadhihi al-fawaid li ulaika at-tullab at-talibat. Naam. Fa ana mu'tadir min akhdhi waqtikum. Naam. Tafadhal ya Ustaz Futuhi. Rais al-jalsa Ustaz Barid. Naam. Mutawajjid wala taib naktafi alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya lewat sekitar 20 menit ya 20 menit. Dari 11.30 tapi alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ada beberapa masukan dari beberapa peserta karena memang peserta kita adalah lintas daerah, ada dari tengah Indonesia bagian tengah dan juga ada Indonesia bagian timur. Kalau Indonesia bagian tengah berarti 1 jam waktu duhurnya maju. Kalau waktu Indonesia bagian timur 2 jam ya dokter. Ini mereka minta agar. Tapi kadang-kadang waktunya aja yang mundur maju gitu. Tapi waktunya sebetulnya ketika sholat itu kurang lebih sama gitu. Tapi karena jam kita dimulainya menyesuaikan dengan WIB, agar mereka yang menyesuaikan kita. Ala khair insyaallah nanti akan kita diskusikan termasuk dengan Dr. Budiansyah. Nah. Kita coba cari jalan keluarnya insyaallah. Mudah-mudahan juhud Dr. Budiansyah pada kesempatan ini dan kesempatan yang lalu dan selanjutnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta doanya, doanya untuk anak mudah-mudahan bisa menyusulkan buku ini. Baik. Mudah-mudahan bukunya segera diselesaikan, diberikan kekuatan untuk kemudian untuk menyelesaikan dan kemudian mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara pengajarannya, semoga kita mengambil manfaat dan buku tersebut bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia karena amin. Khususnya buku tersebut dikhususkan untuk masyarakat Indonesia ya dokter ya. Insyaallah ya. Takofahnya banyak dari takofah ya. Indonesia. Kita yang nggak ada di buku-buku pengajaran bahasa Arab kan takofah Indonesianya. Jadi buku-buku yang Arabi Baina Idaika semuanya itu yang enggak ada apa? Takofa? Indonesianya kan itu yang masalahnya. Taib, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narakum ala khair ya ikhwan ya akhwat. Ada satu orang.